jim ha kho dal dal ro zain sin chin alif ba ta fa jim ha kho dal dal ro zain sin chin mulai membiasakan diri bisa membedakan makhraj-makhraj huruf hijaiyah. Beda antara sin, shin, shod, dan tha. Juga beda antara ha, kho, dan ha. Yuk kita biasakan lagi mengucapkan dengan fasih. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, sin. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, sin, shin. Bagus.